في ألفية. استعين الله في ألفية وفي النحو بها المحفية. والرب تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بغير سخط فائقة أبأني أيوة بس يو أصان لما بتغيري هائزن ثنائي الجميلة والله يقضي بباب غفيرة وافرة وافرة في وله في درجات الأخيرة آخرة آخرة الكلام وما يتألق منه كلامنا لفظ مفيد كستقم كستقم واسم وفئل ثم حرف الكلم ثم حرف الكلم ثم حرف حرف الكلم واحده كلمة واحده كلمة والقول عم والقول عم وكلمة بها كلام قد عم بالجر والتنوين والنداء والنداء والنداء وال ومسند باسم للاسم للاسم حيث تمييز تمييز حصل حصل ايوه هذه سمعت نعم إذا فعلت فأتت ويفعل ونود أقبلن فعل ينجلي فعل ينجلي أيوة سواهما سواهما siwa wa siwa siwo siwa siwa bukan sawa siwa humal harfu siwa huma harfu ahal wa fi walam fitlun mudhari'un mudhari'un فعلن مدارئن يلي لم يتم يتم أيوة وماذي أفعل أفعالي وماذي أفعالي مز وسم وسم أيوة سم yang nulis kawaid mungkin Pak Hadi doang sekarang yang lain kan lihat PDF dia nulis tulisan beliau sendiri jadi kalau in amrun fahim fuhim ewa terus Wal-amru. Bukan wa-amru, Pak. Wal-amru. Wal-amru illam yaklim bimahal. Fihi huwasmun nahu sah. Sah. Sah. Sah. Wahayyahal. Aywa. Wa asmuhu min yukum. Bukan, Pak. Al-Mu'rab wal-Mabni. Judulnya. Ditulis juga, Pak. Tulis di atas, Pak. Nih. Di layar. Ini besar itu, Pak. Aywa. Nih, Pak. المعرب والمبني. المعرب والمبني. والاسم. والاسم منه معرب ومبني. ومبني. ومبني. لشبه من حروف مدني. أيوة. ينو. المعنوي. Satu lagi. Orang wamrabul. Wamrabul. ومعرب الأسماء. نعم. جزاك الله خير. الحين كل يوم مثل هذه مع بالدور. القراءة بالدور. Jadi bacanya sambil dengan gantiannya. قال مؤلف رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فألتا وأتد ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيها هو اسم النحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الورعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. نعم. لا sampai di halaman 83. Kemarin kita membahas tentang apa? Mabni dan mu'rab. Di mana mabni dan mu'rab itu kita sudah pelajari bahwasanya ada seperti gambar isim mu'rab mabni. Kemarin kita sudah bahas kenapa isim itu ada yang mabni walaupun dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan jawaban yang singkat, padat, langsung skakmat, yaitu bahwasanya itu dikatakan mabni karena isimnya Sima'i, maksudnya adalah ketika orang Arab menganggap itu mabni, maka kita pun menganggap itu mabni. Ya, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang Arab. Karena orang Arab bahasanya pun bahasa Arab. Maka menjadi aneh ketika orang Indonesia otak-atik cocokologi bahasa Arab. Sebagaimana cetakan Al-Quran yang ditashih di lajnah Al-Quran. Itu apa? Alif dan hamzahnya dibuang. Ganti semuanya alif saja. Dan itu menandakan itu ciri khas orang Indonesia. Enggak benar seperti itu. Dari sisi mana mereka mengganti seperti itu? Nah, kita sudah mempelajari bahwasannya ini ada syabah. Syabah di sini ada empat. Syabah al-wat'i, syabah al-ma'nawi, dan syabah al-niyabi, dan syabah al-iftiqari. Kita kemarin terakhir membahas apa mas? Syabah iftiqari. Itu kemiripan yang sifatnya apa? Iri, miskin. Ya. Tadi Mas Yuda bertanya tentang apa bedanya iftiqar dan ihtiyaj. Ihtiyaj itu butuh mas. Gak mesti kemudian kiri. Orang butuh, misalnya sekarang antum malam butuhnya kopi. Bukan berarti ketika antum minum kopi berarti antum kiri. Bukan. Paham toh? Nah, kemarin juga contoh jadi syabul wad'i. Kenapa disebutkan syabul wad'i? Karena ini wujuhu syabul ismi bil jar, bil harf. Itu kemiripan isim dengan harf. Maka karena harf itu mabni, maka ada isim yang dinilai sebagai mabni juga. Nah, syabul wad'i contohnya adalah ala harf. Wad'i maksudnya di sisi peletakan atau unsurnya ada berapa. Ada yang unsurnya itu ada satu saja, satu huruf, ada dua huruf. Ya, contohnya apa? Kes, ka, apa? Ismai ciktana. Ya. Kemudian, sabal ma'nawi, itu ketika apa? Harf mujud dan harf ghair mujud. Mata dan huna. Kemudian, sabal niabi, seperti apa? Yanubu anil fi'li wala yata'assar bil awamil. Ini bisa menggantikan fungsi diri fi'il dan tidak ada pengaruhnya dari awamil. Amil-amil tidak berpengaruh. Seperti apa? Daraki. Apa maksudnya daraki? Daraki artinya susullah. Daraki itu susullah. Ya. Seperti juga soh, diamlah. Ya, asyabah iftiqari. Kemudian yang keempat adalah syabah iftiqari. Kemiripan yang sifatnya apa? Sifatnya kiri. Dia tidak bisa mempunyai makna kecuali dengan yang lainnya. Ya, contohnya apa? Isim mausul. Dia butuh dengan silah. Dengan silah. Nah. Dan ada kirinya itu ya, kiri nemen, kiri asli, dan ada kiri yang aridon. Kiri aslian dan kiri aridon. Ya. Berlagak kiri. Ya. Kalaupun itu tidak disebutkan, enggak ada masalah. Seperti apa? Maratu birajulin yashku alaman fi rijlihi. Ya, seperti kemarin kita bahas. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Kemudian, ini jelaskan di sini, qala syarih rahimahullah, فالأسماء الموصولة إذن مبنية وهناك كلمات تشبه الموصولة من حيث افتقارها إلى الجمل مثل حيث فتكون مبنية مثل إذ وإذا مفتقراتان يا مفتقراتان إلى الجمل فتكونان مبنيتين مع أنه يمكن أن نقول إذا كانت ظرفا فالصحيح أن العلة في بنائها افتقار لكن إذا كانت شرطا فهو تشبه حرف في المعنى الشبه المعنوي. أنتم lihat kemarin terakhir kita bahas tentang subhana, penjelasan tentang subhanallah. Ya. Kemudian kita mengambil contoh dari surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, subhana jadi alladzi ismu usul. Tapi dia di situ bukan kemudian butuh kepada jumlah karena dia menjadi mudhaf ilaih. Bukan jumlah. Sehingga di sini subhana di sini ya mu'rab. Ya, mu'rabatun. Bisa di-i'rab subhana. Li'anna iftiqaraha ila ghairi jumlatin. Karena butuhnya dia, kirinya dia itu bukan karena dia itu ila ghairi jumlatin. Butuhnya kepada selain dari jumlah. Dia butuh kepada mudhafun ilaih. Ya. La li jumlatin. Bukan karena jumlah. Nah. Fal asma'ul mausulatu isim ya. Asma' jama' dari isim. Al asma'ul mausulatu ya, isim-isim mausulah. Isim-isim mausulah itu apa? Isim-isim yang ya. Apa maksudnya asma'ul mausulah? Isim-isim yang ya, yang menyambungkan atau artinya di sini mausulah disambungkan. Idan mabniyatun. Untuk lihat di sini. Jadi isim mausulah mabniyatun. Itu alladhi. Alladhi ya alladhi. Dia mabni. Wa hunaka kalimatun tushbihu al-mausula min haythu iftiqaruha ila al-jumali. Dan di situ ada beberapa kata yang menyerupai mausulah. Menyerupai kata sambung. Kata benda sambung. Min haythu iftiqaruha. Dilihat dari sisi sudut pandang apa? Butuhnya dia. Kirinya dia. Ilal jumali. Kepada kalimat. Mithlu haythu. Contohnya apa? Haythu. Contohnya apa? Haythu. Fatakunu mabniyatan. Maka fatakunu haythu huna mabniyatan. Kenapa mabniyatan? Ya. Haitsu ya tetap haitsu. Bisa enggak ditulis menjadi haitsi, haitsa? Hah? Nanti ada catatannya. Fatakunu mabniyatan. Ini haitsu di sini dia menjadi mabniyah. Mabniyatan. Mislu id. Contohnya yang lain adalah id. Dan idha. Ya. Muftaqiratani ilal jumal. Ini id dan idha itu butuh dengan kalimat. Fatakunani mabniyatani. Maka dia itu menjadi apa? Jadi apa mas? Mabniyah. Mabni. Id dan idha. Karena tidak bisa berubah mas. Tidak bisa berubah. Ma'anahu yumkin annakula. Ya, di mana kita di sini memungkinkan untuk kita katakan apa? Idza jika, yaitu apa? Idza kanat dorfan. Apabila itu menjadi dorfan, keterangan. Dorfan apa mas? Keterangan. Fas sahihun, maka yang sahih di sini annal illata fi bina'iha al-iftiqar. Yang sahih di sini bahwasannya illah ya alasan di sini adalah fi bina'iha alasan mabninya suatu kata itu adalah iftiqar butuh kepada jumlah. Lakin idza kanat syartan namun kalau di situ sebagai syarat fa hiya tushbihul harfa maka dia menyerupai huruf fil makna dalam hal makna maka dia masuk pada syabhul maknawi. Nah, contoh sabal maknawi, kemarin kita sudah bahas ini, Pak. Nih. Lihat nih, Mas. Sabal maknawi. Ada harf maujudin, ada harfu ghairu maujudin. Harfu ghairu maujudin. Mesti ada mata dan huna. Mata indaka quwwah fazawwij. Kapan engkau itu punya kekuatan, maka nikahlah. Maka dia itu sebagai syarat. Jika maka, ya. Mata tadhabu ila al-bustan li bas'anil qahwa. Ya, kapan kau pergi ke kebun untuk mencari kopi? Ya. Al-ijabah, ghadan insyaallah nadhhab sawiyan ila sepakung nabhas qahwa asli. Asliyah. Intaj bi sepakung. Siapa yang mau ikut? Ya, selain Ana sama Hanum sama Ryan. Yang lain? Ada yang mau ikut? Tinggal duduk, Mas. Lihat jalannya gini saja, terus gini saja. Ya, view, view. View itu, view. Jadi kalau nanti terus jelek, ya itu namanya views-nya jelek. Nah, ini syabal maknawi. فالذي يفتقر إلى جملة معناه أن افتقاره شديد. Dan yang butuh kepada jumlah, yang butuh pada kalimat, ya, maka maknanya itu apa? Bahwasanya dia kirinya banget, Mas. Iftiqaruhu, ya, anna iftiqarahu syadidun. Bahwasanya dia itu butuhnya sangat banget. Kirinya nemen. Mislu alladhi yaftaqiru ila darahima katsiratin. Seperti orang yang butuh kepada dirham yang sangat banyak. Bi khilafil ladzi yaftaqiru ila mufradin. Beda dengan ketika dia itu butuhnya kirinya karena butuh kepada mufrad satu saja, satu kata saja. Fahada basitun, maka ini adalah suatu yang pilih sederhana. Kayak kalau misalnya dikatakan falhasilu, kesimpulan, Mas. Kesimpulan. Anna al-mu'allifa, mu'allif siapa di sini? Ibnu Malik. Meninggal tahun berapa? 672. Ayo. Rahimahullah. Dzakara lana sittata abwabin mabniyatin. Beliau menyebutkan kepada kita ada 6 bab mabni. Illa mastusniya wa hadhil abwabu hiya, dan ini kecuali yang dikecualikan. Dan ini babnya itu adalah yang pertama. Awalan ad-dhamair. Kata ganti. Kata ganti. Wahya ma'khudatun min qawlil mu'allif kasmaid. Ya. Kasmaid ji'tana. Ini dhamair. Dhamair itu apa, Mas? Kata. Kata ganti. Wahya ma'khudatun, ini diambil min qawlil mu'allif, dari perkataan mu'allif, yaitu apa? Kasmaid. Ya. Kasmai jiktana. Kasmai jiktana. Seperti dua isim, yaitu jiktana. Ini siapa yang bisa menjelaskan jiktana itu? Kenapa di situ sebagai domair, Mas? Ininya. Jiktana. Jiktana. Ya. Tanah di sini adalah taul fa'il. Ya. Taul fa'il. Kemudian nanya di sini apa? Maf'ul bih. Ya. Sehingga di sini dia apa? Dhamair, kata gantinya saja. Maka dia mabni. Karena ta dan na, na itu dua huruf dan ta-nya itu satu huruf. Dan ini apa namanya? Syabah sabul wad'i. Ya, ingat itu, Mas. Tanian, yang kedua, asma'u syarti min qawli mata. Itu asma'u syarti. Isim kata benda yang sifatnya apa? Syarat, Mas. Ya. Mata. Salisan, yang ketiga, asmaul istifham. Kata benda yang berfungsi untuk apa? Istifham, tanda tanya. Sebagaimana kalau misalnya antum itu ikut kajian, ya, kerjanya manduk-manduk, tapi matanya terpejam. Nah, gini-gini. Mas, mas, nah, mudeng jenengan enggak, mas? Ya. Jadi matanya mengangguk-angguk, matanya. Kepalanya mengangguk-angguk, matanya terpejam. Tanda tak jemu. Nah ini harus banyak berdoa. Kalau kita mengalami modelnya seperti itu, didoakan dan mendoakan. Nah, asmaul istifham, itu mata. Kapan? Ya, ini contohnya apa? Mata. Indaka kuwa fazawwij. Mata indaka kuwatan fazawwij. Kapan engkau itu punya kekuatan, maka nikah. Kalau yang ini, mata setat habu. Ila bahthil qahwa ila bahthil qahwati mata satadhabu ila bahthil qahwati. Kapan engkau akan pergi untuk mencari kopi? Ya, belum buatan Ustaz. Rabian yang keempat. Asma'ul isyarati. Asma'ul isyarati. Kata benda yang sifatnya apa? Untuk menunjuk. Isyarat. Min qawli huna. Di sini. Ya, huna. Khamisan yang kelima. Asma'ul af'ali. Min qawlihi wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Asmaul afal, isim fi'il, mas. Di mana isim fi'il yang ada di alfiyah ini adalah isim fi'il yang amr, walaupun ada isim fi'il madhi dan ada isim fi'il mudhari. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Ini seperti pengganti dari fi'il bila ta'assurin, tanpa ada pengaruh. Tanpa ada pengaruh. Sadisan yang keenam, al-asma'ul mausulatu, isim mausul, kata benda sambung. Min qawlihi, dari firman Allah Ta'ala, wa kaftiqorin usila. Dan perkataannya apa? Penulis, bukan Allah Azza wa Jalla, mulai konsret juga nih. Allahumma musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Min qawlihi, dari perkataannya muallif rahimahullah, itu apa? Waqaf tiqarin usila. Dan seperti apa? Iftiqari. Seperti kekirian. Usila. Yang disilahkan. Artinya butuh kepada silah. Ya. Dia itu sangat butuh dengan silah. Wa ilatul bina'i. Nah sekarang. Fiha musyabatul harfi. Ini kuncinya, mas. Yang antum harus fahami itu ini. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Ya. Kunci, mas, kunci. Jadi illatul bina, alasannya kenapa isim itu menjadi mabni, fiha di dalamnya kenapa musyabahatul harfi, ada kemiripan dengan harf. Di mana harf hukumnya apa? Hukumnya mabni, mas. Harf itu hukumnya mabni. Wa musyabahatul harfi anwa'un, dan kemiripan dengan harf. Ini ada berapa macam. Yang pertama, syabahul wad'i, kemiripan wad'i. Wad'i itu apa, Pak Adi? Aywa, Allah mabfuyarik. Kemiripan letak atau strukturnya, berapa komponennya yang membentuk suatu kata tersebut. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, wasyabahul ma'nawi, kemiripan ya makna. Seperti apa? Guna dan mata. Kemudian wasyabahul iftiqari. Dan yang ketiga, ini kemiripan berupa apa? Kiri. Ya, butuh kepada silah, butuh kepada yang lain. Kemudian yang keempat, asyabahu niyabi, kemiripan niyabi pengganti, itu pengganti fi'il. Wa hadhihi hiya anwa'u syabahi, ini adalah macam-macam dari kemiripan. Allati dzakaraha Ibnu Malik, yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah. Wal afdalu an naqula, dan yang lebih afdal adalah kita katakan inna illatal bina'i hiya as-sama'u. Tuf, antum lihat. Ini antum tulis apa? Ikhtiar. Ya. Ikhtiar syarih. Syarih. Ya. Rahimahullah. Ya. Rahimahullah. Ikhtiar syarih rahimahullah. Ini pilihan Syekh Muhammad bin Syarif bin rahimahullah. Yaitu apa? Al-afdal, yang lebih utama lagi adalah kita katakan inna illatal bina'i, sesungguhnya alasan kenapa isim itu menjadi mabni itu adalah yassama. Apa mas? Sama itu apa? Kebiasaan seseorang melihat orang Arab mengucapkan sesuatu, itu adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena diucapkan oleh orang Arab. Makanya menjadi aneh kata ada bahasa Nusantara yang dianggap itu adalah bagian dari bahasa Arab. Gak bisa mas, bahasa Nusantara bahasa Nusantara. Berapa banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab serapannya, ya, nulis risalah, ya, kemudian apa lagi, banyak, ya, banyak jawab, banyak, ya, bitatabu'il lughatihim, anil arabi bitatabu'il lughatihim. Jadi ini adalah kaitannya dengan sama, kekuatan dari sama, kekuatan dari kebiasaan orang Arab mengucapkan suatu kata. Ya. Ini untuk memfollow up apa yang menjadi bahasa mereka. Wa bihadza nastarihu wa narihu. Kita itu bisa, ya, nastarihu, bisa mengambil istirahat. Wa nurihu, dan kita menjadi lapang. Ya, paham sampai sini? Ini karena apa? Ini tidak, ya, tidak membahas, ya, tidak membahas empat alasan atau macam dari kemiripan. Ya. Paham ya? Ah. Nah, sekarang masuk ke poin 18. Qala muallif rahimahullah, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Naam. Wa mu'rabul asma', dan isim kata benda yang mu'rab itu ma qad salima, apa yang dia itu selamat, min syabahil harfi, dari kemiripan harf, dari apa, kemiripan dengan harf. Seperti apa? Ardin wa suma, seperti ardin wa suma. Nah, seperti ardin wa suma. Ya. Karena di situ jelaskan apa? Ardin wa Suma itu apa? Nanti dibahas juga. Ya, nanti dibahas juga. Jadi isim mu'rab adalah isim yang terbebas dari kemiripan dengan huruf. Keserupaan dengan huruf. Seperti Ardin dan Suma. Nah, seperti Ardin dan Suma. Nah, syarah penjelasan di sini. Syarah penjelasan di sini. Qauluhu mu'rabu khabarun muqaddamun. Wa ma mubtada'un mu'akharun. Wa yajuzu an naqula mu'rabu mubtada'un wa ma qad salima khabaruhu. Li'annana in aradna an nukhbira عن المعرب ما هو فمعرب مبتدأ وإن أردنا أن نخبر عما سلم من مشابهة الحرف هل هو معرب أم أو لا فمعرب خبر والمعنى لا يختلف وسلم بالألف والألف هنا ليست ya litasniyah bal hiya liitlaqi syatril baiti liitlaqi syatril baiti. Nah, ini penjelasannya sebenarnya sangat-sangat komplit, ya. Komplit itu maksudnya komplit tenan, komplit. Karena apa? Ini berkaitan dengan antum lihat di sini wa mu'rabul asma. Sekarang bahas tentang apa, Mas? Isim mu'rab. Ya. Isim mu'rab sama dengan ketika apa? Dikiaskan dengan orang yang menuntut ilmu tidak butuh banyak syarat. Begitu juga apa mu'rab itu? Tidak butuh syarat banyak. Kemudian ilmunya berkembang. Kemudian yang ketiga, jumlahnya jauh lebih banyak, sah. Terus yang keempat, derajat, Mas, derajat. Derajatnya itu lebih tinggi daripada dan jumlahnya juga. Ya, jumlahnya itu jauh lebih banyak mu'rab daripada mabni. Nah, kita cukupkan ini karena alhamdulillah kita ada tamu juga. Paling enggak besok malam insyaallah kita membahas tentang mu'rab, apa itu isim mu'rab, dan semoga Allah Jalla menjadikan kita sebagai para penuntut ilmu yang mu'rab, yang tidak butuh dengan banyak syarat, yang hanya mementingkan ilmu dan yang menginginkan adanya kefahaman, semata-mata kefahaman. Dan ini semoga Allah Jalla memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut syar'i. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.